Kadang-kadang kalau saya acara ke daerah itu kadang-kadang dikawal. Wah, kadang-kadang pakai forader, kadang-kadang pakai banser, kadang-kadang pakai kokam. Tapi ada satu saat yang nganter saya ini gak tahu datang dari mana, serem-serem, gondrong-gondrong, tatu-tatu, wajahnya wajah Burisrowo semua. Dan saya hanya kenal 1-2 di antara mereka, ternyata mereka preman-preman. Masuk pesantren dikawal oleh preman-preman. Ya saya pikir pasti mereka adalah preman-preman, pencopet-pencopet atau perampok-perampok yang sudah insaf. Maka mereka ikut ke pesantren, ikut mengaji, duduk di samping, di kiri, kanan, dan di belakang saya. Ketika pulang, ketika itu di Banyuwangi, saya tanya sama mereka, ini pulangnya ke Surabaya, ke Denpasar, dan lain-lain gimana ini? Kendaraannya sudah beres belum? Oh enggak, biarin cak, mereka nanti naik bis sendiri-sendiri. Loh kok naik bis? Saya bilang, ini kendaraannya bisa diatur, ini ada banyak kijang, ada L300. Salah seorang mengatakan, loh cak, kalau pulang pakai kijang lah enggak dapat kerjaan nanti. Jadi saya baru sadar bahwa teman-teman yang mengawal saya ini masih aktif di bis-bis. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kiai-kiai tadi juga mungkin agak tahu ternyata Cak Nun dikawal oleh pencopet-pencopet yang masih aktif. Teman-teman sekalian, bagaimana engkau menilai kasus ini? Apakah aku mendukung para kriminal itu sebagai pencopet yang masih aktif? Ataukah engkau melihat ada harapan bahwa memang begitulah cara kita menemani manusia? Pelan-pelan, Rasulullah mengatakan kalau ada anak kucing jatuh di dalam parit, jangan engkau berdiri di atas parit sambil bertolak pinggang, wahai anak kucing, parit itu kotor, naiklah engkau ke sini, ke tempat yang bersih. Itu Kiai Salon namanya. Kiai yang sesungguhnya, dia terjun masuk parit, dia kotor kakinya tidak masalah, dia ambil itu anak kucing, naik, dia mandiin, dia hangatin, dia kasih minum, dia kasih makan. Dengan resiko kakinya kotor. Saya tidak mengatakan bahwa saya kiai benar atau orang yang berbuat benar, tapi saya memilih terjun ke parit-parit seperti itu. Mudah-mudahan Anda memaafkan saya kalau saya salah. Mudah-mudahan Allah melindungi saya kalau saya benar. Terima kasih.